sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katheeran wa nisaa'a. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الدين أعزني الله وإياكم. إن شاء الله تعالى kita akan melanjutkan pelajaran tafsir. Kita akan masuk pada surah As-Saff ayat yang ke 6 dan seterusnya. Surah As-Saff ayat yang ke-6 dan seterusnya. Ayat yang ke-6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Isa bin Maryam. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah, dalam rangka membenarkan apa-apa yang ada di hadapanku berupa Taurat. Dalam rangka membenarkan apa-apa yang berada di hadapanku berupa Taurat. Maksudnya sebelum Nabi Isa itu ada Nabi Musa yang diturunkan padanya Taurat. Nah, Nabi Isa membenarkan Taurat yang dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Kemananya membenarkan apa yang di hadapanku berupa Taurat. Yang duluan Musa duluan. Nabi Allah Isa, ikhwanakum rahimani wa rahimakumullah, adalah nabi terakhirnya Bani Israel. Nabi Allah Isa adalah nabi terakhirnya Bani Israel. Setelah Nabi Musa, banyak di situ nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan Bani Israel, banyak sampai akhirnya yang paling terakhir adalah Nabi Isa alaihi salam. Setelah itu lama enggak diutus nabi ataupun rasul, sampai akhirnya diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi bukan dari Bani Israel, tetapi dari keturunan Ismail. Nah, kembali kepada ayat, wa mubasyiran bi rasulin, dan membenarkan seorang rasul, membenarkan seorang rasul, ya'ti min ba'dismuhu Ahmad, yang datang setelah aku yang namanya Ahmad. Membenarkan apa? Memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelah aku, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Nah, falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin, maka tatkala dia yakni Isa datang kepada mereka dengan bukti-bukti, ya apa, bukan Isa, maka tatkala beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka dengan bukti-bukti, qalu, mereka mengatakan, hadza sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Ini adalah sihir yang nyata. Nah, saya ulangi maknanya lebih kurang. Dan ingatlah ketika wa idz qala Isa bin Maryam, dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata. Kalau mau sedikit faedah nahwiyah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin yang agak sudah belajar agak jauh, il itu dia mabni, apa, mabni, nah ya, disukun, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, posisinya sebagai maf'ul bi, il dia mabni, tetapi secara posisi dia sebagai maf'ul bi. Nah, maf'ul bi dari fi'il yang dibuang, takdir fi'ilnya adalah uzkur. Uzkur. Nah, sehingga kalau mau di tersirat gitu, wa iz, ya maknanya uzkur iz qala Isa bin Maryam, ingatlah ketika, nah, Isa bin Maryam berkata, sehingga ingatlah itu bukan iznya, kan kita sering mengartikan dan ingatlah, wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, banyak dalam Al-Qur'an, dan ingatlah ketika, nah, para malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, semuanya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi, wa iz qala rabbuka, dan ingatlah ketika Rabbmu berkata. Iz, sekali lagi, itu posisinya sebagai maf'ul bi dari fi'il yang dibuang, takdirnya uzkur. Nah, kita bisa lihat dalam diantaranya dalam kitab I'rabul Quran. Nah, I'rabul Quran, ada kitab setebal ini, kitab I'rabul Quran karya Darwish, khusus membahas I'rab Al-Quran 30 juz setebal ini, berapa kitab I'rabul Quran, masalah i'rabnya saja. Nah, nggak lupa berapa jilid, dulu dikasih ada yang kita baca I'rabul Quran. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasulullah kepada kalian, musaddiqa binasab, itu posisinya sebagai hal, musaddiqa, begitu juga nanti mubashshira ataf kepada hal, nam, dalam keadaan membenarkan apa yang ada di hadapanku berupa Taurat dan dalam rangka atau dalam keadaan mengkhabarkan atau memberi kabar gembira dengan seorang rasul. Cirinya hal ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sering kalau orang tidak teliti macam-macam jawaban ketika menentukan i'rab yang tiba-tiba dinasab. Menentukan i'rab yang tiba-tiba dinasab. Kenapa kita katakan hal ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah? Di antara cirinya hal itu, nah, yang membedakan dari maf'ul mutlak atau taukid atau maf'ul mutlak, nah, yang membedakannya juga dari maf'ul min ajli. Kalau dia maf'ul mutlak, dia mengulang fi'il yang sebelumnya. Cirinya nasab tetapi mengulang fi'il sebelumnya. Kalau maf'ul min ajli, dia dinasab tetapi terbuatnya dari masdar. Bisa dipaham ya? Kalau maf'ul min ajli, dia dinasab tetapi terbuatnya dari masdar. Nah, itu cirinya masdar. Tapi kalau hal itu terbuatnya dari isim fa'il atau isim maf'ul. Nah, ciri dia hal adalah ketika yang dinasab tersebut dalam tasrifan itu pada posisi isim fa'il atau apa? Maf'ul. Isim maf'ul. Ini musaddiqo wa begitu mubasyira itu isim fa'il. Isim fa'il sehingga kedudukannya sebagai hal. Nah. Wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang datang. Nah, sekarang berikutnya faedah berikutnya agak kita faedah nahwu malam ini agak banyak. Kalimat ya'ti min ba'di ismihi Ahmad itu posisinya sebagai na'at. Nah, posisinya sebagai na'at dari rasul. Dari rasul. Fi'il mudhari' yang datang setelah rasul itu mahalnya posisinya adalah sebagai na'at. Nah, kaidah yang disebutkan oleh para ulama nahwu ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah tentang fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kalau dia datang setelah isim ma'rifat maka posisinya sebagai apa? Hal. Saya ulangi. Fi'il mudhari' kalau dia datang setelah isim ma'rifat maka posisinya sebagai hal. Nah, akan tetapi ketika fi'il mudhari' datang sebelumnya itu isim nakirah, maka fi'il mudhari'nya sebagai na'at, sebagai di sifat dari yang sebelumnya apa? Isim nakirah yang sebelumnya. Nah, contoh ja'a, kalau mau contoh pelajaran nahwu, ja'a rajulun yabki. Datang seseorang yang menangis. Nah, ja'a rajulun yabki. Datang seseorang yang menangis. Nah, rajulun sekarang nakirah. Maka setelahnya menjadi na'at. Tapi kalau sebelumnya ma'rifat, maka yabki sebagai hal. Contoh, ja'a Muhammadun yabki. Ja'a Muhammadun yabki. Datang Muhammad dalam keadaan menangis. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini sebelumnya ma'rifat atau nakirah sebelum ya'ti? Ma'rifat atau nakirah sebelum ya'ti? Rasul. Nah, nakirah. Nakirah sehingga ya'ti itu menjadi na'at. Itu nampak ketika kita mengartikan memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang itu namanya na'at. Mengartikan na'at itu pakai yang datang setelah aku, yang namanya adalah Ahmad. Itu untuk mengetahui hal ini, fa'idin rahimani wa rahimakumullah, untuk memperindah, memperbagus dalam mengartikan. Mengetahui dia posisinya sebagai apa, sebagai hal atau sebagai na'at, itu untuk memperindah dalam mengartikan. Kalau enggak, itu tidak bagus mengartikannya. Langsung seorang rasul datang. Nah, kalau letarlekan memberikan kabar gembira dengan seorang rasul datang, enggak nyambung. Seorang rasul yang datang setelah aku. Itu kaidah nahwu ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kalau yang baru belajar seluruh 1-2 mungkin belum ada kaidah-kaidah ini ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Maka tatkala dia, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang kepada mereka dengan bukti-bukti, mereka mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Sa'di rahimahullah, kita baca dulu cukup satu ayat saja. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nathir Sa'di rahimahullah yaqulu ta'ala mukhbiran an inadi Bani Israel al-mutaqaddimin alladzina da'ahum Isa ibn Maryam. Berkata atau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam rangka, dalam keadaan menghabarkan. Fadli mukhbiran jadi apa? Hal. Cirinya hal kenapa? Karena terbuat dari isim fa'il mukhbiran. Nah, Allah Ta'ala berfirman dalam rangka, dalam keadaan memberitakan tentang bani, penentangan Bani Israel yang terdahulu, yang mereka diseru, didakwahi oleh Nabi Allah Isa bin Maryam. Wa qala lahum, dan beliau berkata kepada mereka, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah Rasulullah, utusan Allah kepada kalian. Ai, yakni arsalani Allahu li ad'uwakum ilal khair wa anhaakum 'anil syarr. Allah Subhanahu wa taala mengutus aku untuk mendakwahi kalian kepada kebaikan dan melarang kalian dari kejelekan. Wa ayyadani bil barahini al-zahirah, dan Allah menguatkan aku dengan bukti-bukti yang nampak. Nah, Allah menguatkan aku dengan bukti-bukti yang nampak. Ya, ini dengan mukjizat-mukjizat. Nah, wa mimma yadullu ala sidqi, dan atau saya ulangi, dan dia menguatkan aku dengan bukti-bukti yang nampak. Yani yang dimaksud dengan al-barahin al-zahirah, yakni al-mu'jizat, mu'jizat-mu'jizat yang ada pada Isa bin Maryam. Mu'jizat-mu'jizat yang ada pada Isa bin Maryam. Di antara mu'jizatnya Isa bin Maryam, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, adalah satu, bisa menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta. Bisa menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta. Nah, yang kedua, di antara mukjizat Nabi Allah Isa adalah bisa menyembuhkan orang yang botak. Botak yang lahir tidak ada rambutnya. Dari lahir bukan botak kayak kita digundul, bukan. Orang yang lahir dalam keadaan memang sudah tidak ada rambutnya. Nah, Itu kan termasuk aib ketika itu tentunya. Sebagaimana kita mendengar tentang tiga orang yang cacat, si botak, si belang, dan si buta. Nah, ternyata mereka masing-masing menginginkan si botak pinginnya sehat, tidak botak lagi. Nah, si belang pinginnya bagus kulitnya. Berarti penyakit belang dan juga apa? Botak. Nah, akmah wal abros. Akmah wal abros. Nah, begitu juga menyembuhkan orang yang buta. Nah, bisa menyembuhkan orang yang buta. Itu Nabi Allah Isa. Begitu pula ya qul fi rahimani wa rahibakumullah, sampai pada tingkatan dia di antara mukjizatnya mampu menghidupkan orang yang telah mati. Yang keempat, berarti mukjizat Nabi Allah Isa adalah menghidupkan orang yang telah mati. Tentunya biiznillah, dengan izin Allah tabaraka wa taala. Nah, itu makanya kata Syekh di rahimahullah, al-barahin az-zahirah. Itu bukti-bukti yang sangat jelas, sangat nampak. Bukti yang sangat nampak. Orang yang tiba-tiba gundul botak, tiba-tiba dengan Nabi Allah Isa berdoa kepada Allah, diusapnya punya rambut. Begitu juga yang kulitnya belang, begitu juga yang buta, bahkan apa yang telah meninggal dunia. Ini mukjizat yang sangat nampak. Wa mimma yadullu ala sidqi, dan diantara apa-apa yang menunjukkan atas kejujuranku, kauni musaddiqa lima baina yadayya min at-Taurah, keadaanku, nah ini kalau kata-kata kauni, keadaanku membenarkan. Makanya kita katakan hal, keadaanku, ngartikan kauni, keadaanku membenarkan apa yang ada di hadapanku berupa Taurat. Ai jitu bima jaa bihi Musa min at-Taurati wasyara'i as-samawiyyati. Naam. Aku datang dengan apa-apa yang datang dengannya Musa berupa Taurat dan juga syariat-syariat as-samawiyyah, syariat-syariat dari langit, dari Allah tabaraka wa taala. Sehingga Nabi Allah Isa membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Allah Musa. Walau kuntu mudda'iyan lin-nubuwah, kata Nabi Allah Isa, dan seandainya aku mengaku-ngaku saja memiliki kenabian, ini dusta dalam pengakuannya sebagai seorang nabi, lajitu bi ghairi ma ja'at bihil mursalun, niscaya aku akan datang dengan perkara yang tidak datang dengannya para rasul. Jadi kalau kalian enggak percaya dengan kenabianku, nah berarti yang aku bawa itu seharusnya bukan yang dibawa oleh para rasul. Tetapi kenyataannya kata Nabi Allah Isa, yang saya bawa itu yang dibawa oleh Nabi Allah Musa. Sama ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Berarti bukan mengaku-ngaku, tapi memang benar beliau utusan Allah tabaraka wa taala. Wa musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati aidan, dan membenarkan apa yang ada di hadapanku berupa Taurat juga. Annaha akhbarat bi wa basyarat, bahwasanya dia Taurat itu memberitakan tentang aku dan memberikan kabar gembira juga dengan datangnya aku. Nah, fajitu wa bu'itu musaddiqan liha, maka aku datang dan diutus membenarkannya, membenarkan apa? Taurat. Membenarkan Taurat. Wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad, dan memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelah aku yang namanya adalah Ahmad. wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib an-nabiyul Hasimi. Dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, nabi yang berasal dari suku ataupun Bani Hasyim. Nah, khairul hidin rahimani wa rahimakumullah. Qala Nasa'i rahimahullah, fa Isa alaihi salatu wassalam, maka Isa alaihi salatu wassalam kal anbiya, seperti para nabi. Seperti apa? Para nabi, yakni seluruh para nabi. Yusaddiqu bin nabi sabiq, seluruh para nabi itu termasuk Nabi Allah Isa membenarkan nabi yang telah duluan. Wa yubashiru bin nabiyil lahiqi, dan memberikan kabar gembira dengan nabi yang akan datang. Itu ciri, diantara ciri seluruh para nabi, termasuk Nabi Allah Isa, yaitu para nabi itu dia akan memberikan atau membenarkan nabi yang telah dahulu, yang telah berlalu, dan akan memberikan kabar gembira akan adanya nabi yang akan datang. Itu ciri semua nabi. Bikhilafil kazzabin, berbeda dengan para pendusta. Fa innahum yunaqidun al-anbiya'a ashadda munaqadatin, maka sungguhnya mereka menentang para nabi dengan penentangan yang keras. Nah, mereka menentang para nabi dengan penentangan yang keras. Wa yukhalifunahum fil awsafi wal akhlaqi wal amri wan nahyi, dan mereka para pendusta ini menyelisihi para nabi pada sifat-sifatnya dan juga akhlaknya dan juga perintah dan juga larangannya. Qala rahimahullah, falamma ja'ahum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alladhi basyara bihi Isa bil bayyinat ay al-adillati al-wadihati ad-dallati ala annahu huwa wa annahu rasulullahi haqqan, qalu mu'anidina lil haqq mukadzibina lahu hadza sihrun mubin wa hadza min ajabil a'ajib. Nah, maka tatkala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi Isa telah memberikan kabar gembira dengan beliau, datang kepada mereka dengan bukti-bukti, yakni dalil-dalil yang jelas, dalil-dalil yang jelas yang menunjukkan bahwasanya memang beliaulah yang diberitakan oleh Nabi Allah Isa, dan bahwasanya beliau adalah Rasulullah, utusan Allah yang benar. Mereka berkata, mu'anidina lil haqqi mukadzibina lahu hadza sihrun mubin. Mereka berkata dalam keadaan mu'anidin, isim fa'il tadi dinasab, mereka berkata dalam keadaan mereka menolak, menentang al-haq, mendustakannya, ini adalah sihir yang nyata, dan ini min ajabil a'ajib, termasuk keanehan yang paling aneh. Dan ini kata beliau min ajabil a'ajib, termasuk keanehan yang paling aneh. Sudah diberitakan, sudah tahu, beliau datang dengan kebenaran, tetapi mereka mengatakan hadza sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Dan ini kana bidin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Syekh Sa'di di atas, mu'anidina lil haqqi, mereka mengatakan itu dalam rangka menentang kebenaran, menolak kebenaran. Kalau mereka benar-benar mencari kebenaran, niscaya mereka akan mengakui kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya yang terakhir, paragraf terakhir yang disebutkan oleh Syekh Sa'di pada tafsir ayat ini, Beliau mengatakan ar-rasulul ladzi qad wadahat risalatuhu. Ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yang sungguh risalahnya sangat jelas. Wa sarat abyana min syamsin nahar. Dan jadilah risalah rasul itu lebih jelas daripada matahari di siang hari. Nah, sampai dikatakan apa? Lebih jelas daripada matahari di siang hari. Yuj'alu sahiran bayyinan sihruhu. Dijadikan sebagai seorang setukang sihir yang jelas sihirnya. Nah, kerasulannya jelas kok dianggap sebagai tukang sihir, yang tukang sihir itu jelas sihirnya. Artinya ya kan ahlidin rahimani wa rahimakumullah, mereka tahu tukang sihir itu enggak samar bagi mereka sifat para tukang sihir. Tidak sama sekali mirip, tidak sama sekali sama dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi masih mereka apa? Mengatakan dia tukang sihir. Makanya ya kana bidin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Kalau kita melihat tuduhan-tuduhan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak satu. Tidak satu. Ini menunjukkan sebenarnya mereka bingung mau dituduh apa ini sebenarnya yang pas ini. Saya paham ya? Mau dituduh kahin sebenarnya. Tahu, dukun ya lain. Nah, tapi ada yang mengatakan dukun. Dia mau dituduh syair, tukang syair, penyair. Mereka tahu, mereka punya para tukang syair yang ahli. Tahu mereka bukan tukang syair. Mau dikatakan apa? Kazzabun asyir, kata mereka. Kazzabun asyir. Mereka tahu dan mereka sepakat bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam shodiqul amin, orang yang sangat jujur. Mereka akui khairuddin rahimani wa rahimakumullah, sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku beritakan kepada kalian di balik gunung ini ada tentara yang banyak yang akan menyerang kalian, kalian percaya? Hal antum musaddiqiyah? Apakah kalian akan membenarkan aku? Mereka mengatakan iya. Kami pasti akan percaya kepadamu walaupun belum ada bukti-buktinya. Belum ada bukti-buktinya, cukup engkau memberitakan bahwasanya di balik gunung ini ada para pasukan tentara yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya? Mereka langsung mengatakan, "Na'am, kami percaya kepadamu." Karena mereka sangat yakin dengan kejujuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika beliau mengatakan bahwasanya saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa Al-Qur'an dan seterusnya, mereka langsung mengatakan kadzab, dusta. Enggak sesuai dengan apa? Kenyataan yang kalahidin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi tuduhan majnun, dituduh sebagai seorang yang majnun. Begitu juga sahir. Sampai mereka berupaya untuk mencari kesepakatan apa yang tepat, ternyata tidak ada yang tepat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang beliau bukan itu semuanya. Bukan sahir, bukan syair, bukan kahin, bukan majnun, nah, dan yang lainnya. Nah, sehingga sungguh sangat aneh sesuatu yang lebih jelas daripada matahari di siang hari. Nampak kan matahari di siang hari? Nah, itu risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai sihir, tukang sihir yang sihirnya itu jelas. Nah, fahal fil khuzlani a'zamu min hadza? Maka apakah ada penelantaran yang lebih besar daripada ini? Nah, wahal fil iftira'i a'zam min hadzal iftira'? Apakah ada kedustaan yang lebih besar daripada kedustaan ini? Al iftira' mengada-ngadakan perkara yang dusta. Allazi nafa anhu ma kana ma'luman min risalatihi, yang nufiya anhu, dinafikan dari beliau apa yang dimaklumi dari risalahnya. Wa usbita lahu, dan ditetapkan untuknya makana abadan nasi minhu, apa yang manusia sangat jauh darinya. Berarti mereka yang mengatakan sahir dan yang semisalnya, berarti orang-orang yang benar-benar mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa man, dalam ayat yang berikutnya, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadzib, dan seterusnya. Qala hadin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau ada yang bertanya, nah, membantah, nah, Nabi Muhammad itu bukan yang diberitakan oleh Isa. Apa alasannya? Alasannya yang diberitakan oleh Isa itu Ahmad, bukan Muhammad. Bisa dipaham ya? Apakah ada Nabi Allah Isa memberitakan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya, yang diberitakan dalam Al-Qur'an oleh Nabi Allah Isa adalah jawab Ahmad. Ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Nah, yang datang setelah aku yang namanya Ahmad. Nah, kamu namanya Muhammad. Maka jawabannya, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, Ahmad itu juga nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Alif, ada berapa nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada berapa nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, beliau memiliki 5 nama. Nah, memiliki 5 nama, dan ini bukan pembatasan, ada nama-nama yang lain. Yang pertama, nama beliau adalah Ahmad. Nama beliau yang pertama adalah Ahmad. Ini hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang diberitakan oleh Nabi Allah Isa sebagaimana Allah firmankan dalam ayat ini. Nah, kemudian yang kedua adalah nama beliau Muhammad. Nama beliau adalah Muhammad. Yang ketiga, nama beliau adalah Al-Mahi. Al-Mahi. Yang keempat, namanya adalah Al-Hasir. Al-Hasir. Yang kelima, namanya adalah Al-Aqib. Nah, diriwayatkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini juga disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, dari Jubair bin Mut'im, sahabat yang mulia yang bernama Jubair bin Mut'im, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata Jubair bin Mut'im, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Innali asma. Dalam bahasa lain, li askom satu asma. Sesungguhnya aku memiliki nama-nama. Ana Muhammad. Saya, kata Rasul, adalah Muhammad. Saya adalah Muhammad. Muhammad ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah, nama yang diberikan oleh kakek beliau kepada beliau. Yang memberi nama Muhammad ini adalah kakeknya. Yang kedua, wa ana Ahmad, dan saya adalah Ahmad. Dan saya adalah Ahmad. Ini nama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, itu Ahmad. Wa anal mahi, dan saya adalah al-mahi. Alladhi yamhullahu bi al-kufra. Al-mahi artinya yang menghapus. Naam. Antum apa bahasa Arabnya penghapus? Mim? Mim? Menghapus. Naam. Al-mahi yang menghapus. Artinya apa? Alladhi yamhullahu bil kufra. Yang Allah menghapus dengan aku kekufuran. Itu makna Nabi kita Muhammad SAW dinamakan dengan Al-Mahi. Yang mana Allah menghapus dengan beliau kekufuran. Sehingga nama beliau itu memiliki makna. Insyaallahiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa anal hasir, kemudian yang keempat ini, dan saya kata Rasulullah al-hasir. Al-hasir yang mengumpulkan. Yakni yuhsyarun nasu ala qadami. Yakni manusia dikumpulkan. Naam, di bawah kakiku. Ala qadami. Dan yang ketiga, yang keberapa? Yang kelima, wa anal aqibu, dan saya al aqibu. Al aqibu dari kata-kata tumit, kalau mau asal bahasanya ya. Naam. Aqibu, al aqibu maknanya apa? Penghujung para nabi. Ujung, yang paling ujung, akib. Nah, penutup atau penghujung para nabi. Ini nama-nama Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga enggak ada alasan dengan mengatakan itu kan Muhammad, ini kan Ahmad. Jawabannya Nabi kita Muhammad sendiri mengatakan ana Muhammad, ana Ahmad, ana al-Mahi, ana al-hasir, ana al-aqib. Saya adalah al-aqib. Di riwayat yang lain, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, beliau menamakan dengan ditambahi al-muqaffi. Nama beliau adalah al-muqaffi. Nama beliau adalah Al-Muqaffi. Nah, belum nyari apa arti Al-Muqaffi. Lihat nanti di penjelasannya. Kenapa beliau dinamakan dengan Al-Muqaffi. Begitu juga dalam riwayat beliau dikenal dengan apa? Dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusammi lana nafsahu asma. Dulu Rasulullah SAW menamakan kepada kami nama beliau sendiri dengan beberapa nama. Faqala ana Muhammad. Kemudian maka beliau mengatakan saya adalah Muhammad. Saya adalah Ahmad. Wal Muqaffi. Wal Muqaffi. Wal Hasir. Wa Nabi Taubah. Wa Nabi Rahmah. Nah, ada tambahan. Nabi Taubah dan Nabi Rahmah. Ini diantara nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan juga ada yang lainnya, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, tapi Ini yang sementara tercatat yang bisa kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ahem.